Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin summa amma ba'd. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sudah berada pada 10 terakhir dari bulan Ramadan 1441 Hijriah, dan tidak berapa lama lagi insyaallah taala bulan Ramadan ini akan meninggalkan kita. Maka manfaatkan waktu yang tersisa untuk kita bersemangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang selama ini kita lakukan semoga diterima oleh Allah. Kekurangan dan keteledoran kita yang selama ini kita lakukan segera kita akhiri dan kita buka lembaran yang baru. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi kita pada penutup bulan Ramadan yang mulia ini untuk kita membayarkan zakatul fitr atau zakat fitrah sebelum salat Id. Untuk zakat fitrah ini akan ada beberapa pembahasan dari hukumnya, siapa yang berkewajiban untuk zakatul fitrah, untuk siapa zakat fitrah itu dan hal-hal yang terkait dengannya, insyaallah taala akan kita bahas pada pagi hari ini. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hukum dari zakatul fitr adalah fardu atau wajib. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadan ala nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitr dari bulan Ramadan ala nas kepada manusia. Jadi hukum dari zakatul fitri ini adalah wajib. Hukum dari zakatul fitri atau zakat fitrah ini adalah wajib. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang lain, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri tuhratan lis-sha'im min al-laghwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin wa tu'matan lil-masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitri, wajibkan zakat fitrah tuhratan lis-sha'im, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa, minal laghwi warrafas, dari ucapan yang sia-sia atau perbuatan yang tidak ada gunanya, warrafas ucapan yang jorok atau ucapan yang menjurus kepada hubungan suami istri yang tidak boleh, wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Intinya bahwa zakatul fitri ini wajib. Atas siapa zakatul fitri ini diwajibkan? Zakatul fitri ini diwajibkan atas budak, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil atau orang dewasa dari kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin atau sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal-hurri wadh-dhakari wal-untha was-saghir wal-kabir min al-muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitri, mewajibkan zakat fitrah, satu sa' dari korma atau satu sa' dari syair, dari gandum. Satu sa' itu kurang lebih 2,5 kilo sampai 3 kilo. Alal abdi, wajibkan kepada hamba, yakni budak sahaya, wal hurri dan orang yang merdeka, wal dzakar wal unsa, laki-laki dan perempuan, was saghir wal kabir, anak kecil atau orang dewasa, minal muslimin dari kaum muslimin. Jadi lafad minal muslimin di sini mengeluarkan orang-orang kafir. Yani orang-orang kafir tidak berkewajiban. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa zakatul fitr ini wajib atas budak sahaya. Bagaimana budak sahaya? Dia mengeluarkan zakat. Budak sahaya yang memiliki tuan, tuannya yang membayarkan zakat budaknya. Walhur, orang yang merdeka. Merdeka lawan dari kata budak. Wadzakar wal unsa, laki-laki dan perempuan. Wasuhir wal kabir, anak kecil dan orang dewasa. Minal muslimin, dari kaum muslimin. Ini orang yang wajib untuk zakat fitr. Lalu bagaimana dengan janin yang masih dalam perut? Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Majalis Syahri Ramadan, wala tajib anil hamli alladhi fil batni illa an yatadawwa'a biha fala ba'sa. Qad kana amirul mu'minin Utsman radhiyallahu anhu yukhrijuha 'anil hamli. Dan tidak wajib membayarkan zakat janin yang masih dalam perut, kecuali kalau seorang ingin tatawu, ingin bersukarela mengeluarkan zakat untuk janin yang di perutnya, enggak apa-apa. Fala basa, yang sebenarnya tidak mengapa. Nah, dahulu Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengeluarkan zakat fitr untuk janin yang masih dalam perutnya. Ini tidak wajib. 15 orang mengeluarkan zakat untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya. Seorang punya anak, punya istri, atau orang yang menjadi tanggungannya, maka dia mengeluarkan zakat ya dari orang yang menjadi tanggungannya. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ويجب إخراجها عن نفسه وكذلك عمن تلزمه مؤنته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم لأنهم المخاطبون بها أصلا. Dan wajib seorang mengeluarkan zakat fitr untuk membayarkan zakat untuk dirinya. Demikian pula membayarkan zakat fitr untuk orang yang menjadi tanggungannya, dari istrinya atau kerabatnya, kalau memang mereka tidak mampu mengeluarkan zakat untuk dirinya. Namun kalau mereka mampu, ya, kayak kerabatnya, ya, istrinya misalnya mampu mengeluarkan zakat sendiri, maka yang utama mereka mengeluarkan sendiri. Karena mereka lah yang aslinya diperintahkan, masing-masing orang diperintahkan. Kemudian, apakah zakat fitr ini diwajibkan hanya untuk orang yang kaya, atau tidak kaya tapi dia punya kelebihan dari bahan makanan untuk malam hari raya dan siang harinya? Jawabannya bahwa zakat fitr ini tidak harus seorang itu kaya raya dan tidak harus seorang memiliki bahan makanan yang banyak. Asalkan lebih dari apa yang dibutuhkan oleh dia dan keluarganya pada malam hari raya dan siang hari raya, lebih maka dikeluarkan sebagai zakat. Misalnya seorang dia punya, misalnya seorang pada malam hari raya dia punya 10 kilo. Misalnya kebutuhan dia untuk malam hari raya dan siang hari raya 2 kilo setengah. Berarti masih ada 7 kilo setengah. Sudah dikeluarkan 7 kilo setengah ini zakat fitr. Untuk setiap orang 2 kilo setengah sampai 3 kilo kurang lebihnya. Jadi tidak harus orang itu kaya, asalkan dia punya kelebihan dari apa yang dibutuhkan ya, dari bahan makanan pokok pada malam hari raya dan siang hari raya untuk dia dan keluarganya, maka dia keluarkan. Kalau misalnya seorang harus mengeluarkan 10 kilo misalnya untuk dia dan ya misalnya 3 dari anggota keluarganya, masing-masing 2 kilo setengah misalnya. Namun adanya hanya 5 kilo. Maka dia mengeluarkan apa yang mampu. Harusnya misalnya seorang mengeluarkan 10 kilo untuk 4 orang. Tapi adanya cuma 5 kilo dan enggak ada uang untuk membeli misalnya bahan makanan pokok. Ya sudah, dia mengeluarkan semampunya. Tidak harus seorang misalnya dia tidak punya uang untuk beli bahan makanan pokok, sementara bahan makanan pokok hanya misalnya 5 kilo, padahal ini untuk harusnya 10 kilo. Tapi dia punya pohon kelapa, apakah harus dia menjual pohon kelapa? Tidak harus. tidak harus dia menjual pohon kelapa. Jadi dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala semampu dia. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, "Wala tajib illa 'ala man wajadaha fadilah zaidah 'amma yahtajuhu min nafaqatin yaumal 'id wa lailatihi." Fa illam yajid illa aqal min sa'in akhrajahu liqoulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Wa qala Nabi alaihi salatu wasalam idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Muttafaqun alaih. Dan tidak wajib zakat fitr kecuali atas orang yang mendapatkan yang lebih dari apa yang dibutuhkan dari nafkah dia pada hari raya dan malamnya. Jadi orang yang memiliki kelebihan dari bahan makanan pokok, atau sekiranya dia punya uang juga bisa untuk membeli bahan makanan pokok lebih dari kebutuhan yang dibutuhkan ketika malam hari raya dan siang harinya, maka dia mengeluarkan zakat. Lalu bagaimana kalau seandainya tidak sampai satu sok misalnya, ada kelebihan cuma 1 kilo misalnya, dan tidak ada uang misalnya untuk membeli bahan makanan pokok. Orang seperti ini tetap mengeluarkan zakat semampu dia. Kalau seorang tidak mendapatkan kecuali kurang dari 1 sa', kurang dari misalnya 2,5 kilo, maka dia tetap mengeluarkannya berdasarkan firman Allah SWT, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kalian dengan satu perintah, maka laksanakan perintah tersebut semampu kalian. Laksanakan perintah tersebut semampu kalian. Adapun apa yang dikeluarkan di sini, bisa bahan makanan pokok yang masih mentah atau yang sudah matang. Kue misalnya, kurma, beras, gandum. Jadi yang itu adalah makanan manusia. Ya, makanan manusia. Apakah itu juga seperti susu yang dikeringkan, kismis. Adapun makanan binatang, misalnya konsentrat makanan ayam atau sapi, rumput misalnya untuk mana sapi, tidak boleh, tidak sah. Ini tidak sah. Syekh Utsaimin mengatakan, wa amma jinsul wajib fil fitrati fa huwa ta'amul adamiyyin min tamrin aw burrin aw ruzzin aw zabibin aw aqit aw ghairiha min ta'am bani adam. Adapun jenis atau barang yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah, yaitu berupa makanan manusia. Apakah itu kurma, atau gandum, atau beras, atau kismis, atau susu yang dikeringkan, atau yang lainnya dari makanan Bani Adam. Syekh Utsaimin juga mengatakan, wala yuzi ikhraj ta'amil bahaim, karena Nabi alaihi salatu wasalam faradaha ta'matan lil masakin la lil bahaim. Dan tidak sah seorang mengeluarkan zakat fitr berupa makanan binatang. Walaupun mungkin makanan binatang tadi mahal, makanan misalnya burung, makanan ya kucing misalnya. Yang itu bukan makanan manusia. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mewajibkan zakat fitr ini tu'matan lil masakin la lil bahaim. Untuk memberi makan orang-orang miskin, bukan untuk memberi makan binatang. Wala yujzi ikhrajuha min asyabi wal furush wal awani wal amdi'ah wa ghairiha mimma siwa ta'amil adamiin. Dan tidak sah seorang mengeluarkan zakat fitrah berupa asyab pakaian, berupa permadani, hamparan, karpet misalnya, wal awani, bejana-bejana, ya, wadah air, wadah makanan, tidak sah. Walam ti'ah perkakas, dan yang lainnya, selain dari makanan manusia. Kenapa? Di'anna Nabi alaihi salatu wasalam faradoha minatu'an. Nah, Nabi alaihi salatu wasalam wajibkan zakat fitr ini berupa makanan. Fala tata'adda ma'ayyanahu Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga jangan seorang melampaui dari apa yang telah ditentukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Syekh Ibnu Utsaimin juga mengatakan, wala tujzi ikhraj qimati ta'am. Karena dzalika khilaf wa amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sah seorang mengeluarkan zakat fitr berupa qimah. Harga dari bahan makanan. Jadi dengan uang misalnya. Karena yang seperti ini menyelisih apa yang diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa qad sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Wa fi riwayatin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat hal yang baru dalam agama kami ini, sesuatu yang tidak ada padanya, maka sesuatu tadi tertolak. Rawahu Muslim wa asluhu fi sahihain. Hadis riwayat Imam Muslim, dan pokok hadis ini ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Wa makna rad mardud. Maksud dari kalimat raddun ay mardud, yaitu tertolak. Tidak diterima. Jadi tidak boleh seorang mengeluarkan zakat fitr berupa uang. Wa li anna ikhraj al-qima mukhalif li amali sahabah haitsu kanu yukhrijuna sa'an min ta'am. Dikarenakan mengeluarkan harga dari bahan makanan, uang misalnya, ini menyelisih terhadap amalnya sahabah. Di mana dahulu para sahabah mereka mengeluarkan zakat fitr berupa bahan makanan. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seperti itu, bahwa agama ini telah menentukan sebuah ketentuan. Tidak boleh bagi kita untuk melampaui dari apa yang telah ditentukan. Mungkin akan ada orang yang mengatakan bahwa orang miskin yang kita beri zakat itu mungkin juga butuh baju baru, ya butuh untuk beli perkakas dan semisalnya. Ya, kita kasih uang saja, nggak usah kita kasih beras misalnya. Kita katakan bahwa kita memberi seperti apa yang telah diperintah oleh syariat. Soal nanti dia butuh baju dan sebagainya, kalau kita bisa memberi, selain dari zakat fitr kita beri. Atau mungkin dia akan mengumpulkan zakat fitrnya, dia jual, kemudian untuk dia membeli pakaian. Terserah dia. Namun kita jangan mengeluarkan zakatul fitr menyelisih dari apa yang telah ditentukan. Karena di zaman Nabi pun orang miskin juga butuh pakaian. Orang miskin juga butuh ini dan itu. Namun seperti itu ketentuannya. Apa kemudian ketika karena orang miskin mereka butuh pakaian, kemudian kita mengalihkan zakatul fitr yang sudah ditentukan berupa ta'am, makanan, kepada uang? Ya tentu tidak. Soal nanti mereka butuh uang, misalnya kalau kita mampu memberi selain dari zakat fitr, kita beri. Atau mereka akan mengumpulkan zakat fitr ini, kemudian mereka jual, kemudian mereka membeli apa yang mereka butuhkan, terserah. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun memberi uang kepada amil zakat, yang amil tadi akan membelikan beras misalnya, maka tidak mengapa. Misalnya di sana ada panitia zakat atau ada amil zakat misalnya. Kita misalnya enggak ada beras, kita ngasih uang, nanti kita berpesan tolong berikan, belikan beras. Uang ini belikan beras untuk nanti sebagai zakat. Ya seperti ini tidak mengapa. Karena hakikatnya dia mengeluarkan beras. Hanya dia mewakilkan pembelian beras kepada panitia misalnya. Tidak mengapa yang seperti ini. Dia bukan mengeluarkan uang, dia mengeluarkan ya bahan makanan, makanan pokok. Nah. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun hikmah dari dikeluarkannya zakatul fitr, di antaranya adalah untuk memberi makan orang-orang miskin dan untuk membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan atau perbuatan yang sia-sia. Di saat kita puasa mungkin ada ucapan perbuatan kita yang tidak baik, yang sia-sia. Maka dengan zakat fitr ini, perbuatan yang sia-sia atau ucapan yang sia-sia tadi diampuni oleh Allah SWT. Demikian pula untuk memberi makan orang miskin. Jadi hikmahnya bukan hanya membersihkan orang berpuasa. Karena di sana ada anak-anak kecil misalnya, dia belum berpuasa, tapi wajib dizakati. Ada orang-orang sakit, dia tidak bisa puasa, tetap dia zakat. Tetap dia zakat. Jadi hikmahnya bukan hanya membersihkan ya orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia atau ucapan yang sia-sia, tapi juga untuk memberi makan orang-orang miskin. Memberi makan orang-orang miskin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jadi tadi di antara hikmahnya seperti itu. Dan bagaimana orang misalnya kalau puasanya sempurna, tidak ada dosa di saat dia berpuasa, tidak ada kesalahan, apakah dia tetap wajib? Jawabannya tetap wajib. Karena penyebutan tathir, dibersihkannya orang yang berpuasa dari ucapan yang sia-sia ini, sifatnya hanya keumuman. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Al-Fatah, yani Fathul Bari, bi anna dhikra tathir kharaja makhraja al-ghalib ma annaha tajib amman la yudnib kamutahakik as-salah au man aslama qabla hurubi syamsi bilahdah. Bahwa penyebutan at-tathir penyebutan lafad untuk membersihkan orang yang berpuasa, ini sifatnya adalah al-ghalib, yakni keumuman. Padahal zakat ini juga wajib atas orang yang tidak punya dosa. Seperti orang yang jelas-jelas soleh misalnya. Atau orang yang dia masuk Islam sebelum tenggelam matahari sesaat. Misalnya seorang mendapati Ramadan dalam keadaan dia kafir. Satu jam misalnya sebelum masuk Syawal, sebelum maghrib, pada misalnya tanggal 30 Ramadan misalnya, orang kafir tadi masuk Islam. Maka dia wajib untuk zakat. Jadi tidak harus karena apa, orang yang zakat ini karena orang yang berpuasa tadi punya kesalahan atau dosa. Ini di antara faedahnya. Jadi faedahnya itu bukan hanya membersihkan orang yang berpuasa saja, tapi juga memberi makan orang miskin. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seorang muslim tidak ada bosan-bosannya dalam menyuguhkan ketaatan dan kebaikan sebagai bekal untuk hari kemudian. Apapun perintah Allah dan Rasulnya, dia siap untuk melaksanakannya. Fil usri wal yusri, di saat sulit atau di saat mudah, tentu sesuai dengan kemampuannya. Apakah ibadah tadi harus kita mengeluarkan tenaga? Apakah ibadah tadi kita harus mengeluarkan harta? Apakah ibadah tadi harus kita mengakah nafsu? Kita semua menjalankannya ibtigha'a mardhatillah, dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun waktu untuk dikeluarkannya zakat, yakni ketika malam hari raya dan di pagi hari sebelum sholat Id. Namun boleh seorang mendahulukan mengeluarkan zakat sehari atau dua hari sebelum hari raya. Namun jangan sampai seorang mengeluarkan zakatul fitr setelah selesai sholat dalam keadaan tidak ada udur. Kalau ada udur misalnya, seorang tertidur, dia ingin mengeluarkan zakat pada subuh ketika hari pagi hari Idul Fitri, ternyata dia bangun misalnya jam 10 siang. Dia tetap mengeluarkannya. Atau seorang misalnya dia mengeluarkan zakat, ternyata untuk sampai kepada orang yang berhak terhalang misalnya, dia berada di suatu pulau yang semua orang kaya, dia ingin mengeluarkan zakat di pulau lain, ternyata tidak ada kapal yang bisa mengantarkan zakatnya ini kecuali setelah selesai sholat. Makanya seperti ini ada udzur. Dia bukan orang yang teledor. Orang tadi sudah melaksanakan apa yang dia mampu, namun ya bagaimana ternyata tidak ada misalnya kapal yang bisa ya membawa zakatnya untuk ke pulau seberang misalnya. Allah Subhanahu wa taala tahu orang yang punya niatan baik dan yang tidak. Dikeluarkan zakatul fitr ini sebelum seorang keluar menuju salat hari raya. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy alaihi salatu wassalam amara bi ikhraji zakatil fitri qabla khurujin nas ila salati. Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum keluarnya manusia menuju salat, yakni salat Id. Dan tidak boleh seorang mengakhirkan mengeluarkan zakat fitr sampai selesai sholat. Sampai selesai sholat itu tidak boleh. Kalau memang dia sengaja mengeluarkan zakat fitr setelah selesai sholat, ini bukan dianggap sebagai zakat, tapi sedekah biasa. Dan dia telah melakukan pelanggaran. Dia bertobat kepada Allah SWT. Karena beda tentunya antara yang wajib dengan yang sunnah. Orang meninggalkan yang wajib dengan sengaja, padahal ada kesempatan, maka yang seperti ini berdosa. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulah. Man addaha ba'da salati fahiya sadaqatun minas sadaqat." Barang siapa yang menunaikan, memberikan zakat fitrah sebelum sholat, ini sholat id, maka ini adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikan zakat fitrah selesai dari sholat id, maka ini adalah sedekah dari sedekah biasa. Dan boleh seorang mengeluarkan zakat fitr sebelum hari raya, sehari atau dua hari. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, hadis disebutkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan Abu Dawud, wa anna Ibnu Umar kana yu'addi qabla al-'id bi yawmin wa yawmayn. Adalah Ibnu Umar mengeluarkan zakat sebelum Id sehari atau dua hari. Disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dengan sanadnya hasan dari jalan Abu Ayyub As-Sikhtiyani dari Nafi' maula Ibnu Umar, Pak Ayyub bertanya kepada Nafi', "Mata kana Ibnu Umar yu'ti sa'?" Qala, "Idza qa'ada al-'amil." Qultu, "Mata kana al-'amil yaqud?" Qala, "Qabla al-fitri bi yawmin aw yawmayn." Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari jalan Ayyub As-Sikhtiyani dari Nafi' maula Ibnu Umar bahwa Ayyub As-Sikhtiyani bertanya kepada Nafi', "Kapan Ibnu Umar, yakni sahabat Abdullah bin Umar, mengeluarkan zakat fitr satu sa'?" Berkata Nafi', "Yani ketika amil zakat sudah duduk." Ini amil zakat sudah mulai bekerja, sudah mulai duduk menerima zakat dari orang yang zakat. "Aku," kata Ayyub, bertanya, "kapan amil itu sudah mulai duduk?" Ini duduk menerima zakat-zakat orang untuk nantinya diberikan pada orang yang berhak. Berkata Nafi', "Sebelum hari raya sehari atau dua hari." Sebelum hari raya sehari atau dua hari. Dan boleh seorang mengeluarkan zakat fitr diberikan kepada seorang. Yani seorang mewakilkan, yani kepada orang lain, atau seorang mengeluarkan sendiri. Ini seorang yang mengeluarkan zakat fitr, dia mewakilkan kepada orang, kepada panitia, boleh. Atau menyuruh orang untuk mengeluarkan, boleh. Atau seorang mengeluarkan sendiri, ini tidak mengapa. Asalkan tempat sasaran, yaitu orang yang berhak menerima zakatul fitr ini, orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Ini bedanya dengan zakat yang lainnya. Kalau zakat yang lainnya 8 golongan seperti disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Tapi untuk zakat fitrah ini khusus untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang miskin. Kalau ada orang dia dititipi untuk mengeluarkan zakat kepada orang lain, kemudian sekiranya ketika waktu pengeluaran zakat tadi orang yang mau diberi ini enggak ada, dicari-cari enggak ada misalnya, maka sebagian ulama mengatakan diberikan zakat itu kepada mustahik yang lain. Diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat yang lain dan tidak mengakhirkan dari waktunya. Karena kalau memberikan kepada orang tadi, enggak tahu di mana orangnya dan kapan pulangnya, enggak tahu. Khawatir akan lewat waktu wajibnya dia mengeluarkan zakat. Jadi seorang memberikan kepada orang yang berhak yang lain yang dan jangan dia mengakhirkan dari waktunya. Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, wal wajib an tasila ila mustahiqiha aw wakilihi fi waqtiha qabla salati. Falau nawaha di syakhsin walam yusadifu wala wakiluh waqtal ikhraj fa innahu yadfa'uha ila mustahiqin akhar wala yuakhiruha an waqtiha. Dan yang wajib zakat tadi sampai kepada yang berhak menerimanya atau kepada wakilnya di waktu zakat, yakni sebelum sholat Id. Kalau seorang meniatkan zakat untuk orang lain namun dia tidak bertemu dengan orang yang dia niatkan akan diberi zakat dan tidak pula menemui orang yang menjadi wakilnya, di saat dia harus mengeluarkan zakat, maka dia memberikan kepada mustahik yang lain. Kepada orang yang berhak menerima zakat yang lainnya, yang dia tidak meniatkan kepadanya dari awal. Dan jangan dia mengakhirkan zakat dari waktunya. Adapun tempat seorang mengeluarkan zakat, ya di mana dia tinggal. Di mana dia tinggal. Misalnya seorang dia melakukan safar satu tempat, ya, atau seorang sedang berkunjung ke rumah, ke tempat familinya jauh, ya, di luar pulau misalnya, maka zakatnya di situ. Zakat fitrah ini dia berikan di mana dia ada waktu itu, dia bertempat di situ. Aslinya seperti itu. Dan kalau orang yang berhak menerima zakat tidak ada di tempat yang ia tinggal, karena semua kaya, maka bisa ditransfer ke yang lainnya, dikirim ke tempat lainnya yang membutuhkan dari fuqara kaum muslimin, orang-orang fakir dari kaum muslimin. Dan ingat bahwa zakat fitrah ini khusus untuk orang fakir, orang-orang miskin dan orang-orang yang memang mereka dibebani oleh hutang yang enggak mampu untuk membayar hutangnya. Maka boleh diberi sekedar dengan hajat mereka. Dan boleh seorang mengeluarkan zakat fitr lebih dari satu orang miskin. Misalnya, seorang mengeluarkan 2,5 kilo diberikan untuk 2 orang. Berarti kalau itu 2,5 kilo diberikan untuk 2 orang, berarti misalnya masing-masing orang miskin 1,25 kilo. Boleh. atau dia ingin mengeluarkan zakat untuk dia dan keluarganya, misalnya 10 kilo, diberikan pada satu orang miskin juga boleh. Ya, sebenarnya juga tidak mengapa. Dan orang miskin yang dia mendapat zakat al-fitr, dia juga boleh mengeluarkan zakat dari apa yang telah dia terima dari orang-orang. Namun, butuh diperhatikan. Jangan misalnya seorang mendapat satu bungkus, ya satu kantong plastik misalnya berisi beras, nah, kemudian dia ingin zakat, ah nih saya dapat dari tetangga, kemudian langsung dia berikan sebagai zakat. Padahal dia gak ngerti, bisa jadi itu gak sampai satu soal, bisa jadi hanya sekilo setengah misalnya. Karena tadi sudah kita katakan, bisa jadi satu soal dibagi untuk dua orang miskin, bisa jadi. Ya. Taruhlah 3 kilo, dibagi untuk dua orang, 1 kilo setengah, 1 kilo setengah. Bisa jadi satu orang miskin dapatnya 1 kilo setengah. Orang yang miskin tadi mungkin dia dapat zakat dari beberapa orang, dia ambil satu kantong, dia menzakat untuk dirinya. Ditimbang dulu, ditakar dulu. Bisa jadi itu kurang dari satu sok. Bisa jadi kurang dari satu sok. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Zakatul fitr, padanya juga ada bentuk. Kita berusaha untuk mengentas, mengangkat orang-orang fakir dari kefakiran mereka. Kita berusaha untuk mereka ikut berbahagia pada hari raya sebagaimana orang-orang lain berbahagia. Jangan dibiarkan mereka pada hari raya meminta-minta karena tidak ada makanan. Islam menganjurkan pemeluknya untuk peduli pada orang lain, bukan hanya ketika hari raya saja, bahkan di hari-hari lainnya. Namun yang namanya sedekah, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Adapun ini adalah wajib. Dan kita diajari oleh syariat ini untuk perhatian terhadap orang lain. Terlebih dalam kondisi pandemi seperti ini, di mana banyak dari mungkin tetangga kita terpapar dengan sulitnya ekonomi, maka tentu kita memperhatikan tetangga-tetangga kita dan orang-orang yang membutuhkan, baik itu sedekah yang sifatnya wajib seperti zakat fitrah kalau sudah datang masanya, atau sedekah-sedekah yang lainnya. Seperti yang sudah kita sebutkan dahulu, Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagaimana disebut oleh Ibn Abbas, kana azwadan nas wa azwada ma yakunu fi Ramadan, adalah Rasul orang yang paling dermawan dan lebih dermawan ketika datang bulan Ramadan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.